أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan kita umur panjang sampai pada tahun 1438 ini. Yang diinginkan Allah dari seorang hamba hanyalah alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup. Berapa banyak orang-orang yang amat sangat ingin hidup di bulan Muharram tahun 1438 ini, tapi ternyata takdir yang tertulis di Lauhul Mahfuz lebih cepat daripada keinginan dan angan-angan. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tidak pula dapat dipercepat walaupun sesaat. Lalu mengapa kita masih berjalan di atas muka bumi Allah sampai hari ini dalam keadaan sehat wal afiat? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, Allah ingin menguji siapa yang paling baik amalnya. Maka sejak kita akil baligh sampai Israel datang mencabut nyawa, kita tetap diuji. Azan berkumandang di waktu subuh diuji. Bergeser matahari, tergelincir panas terik, kembali kita diuji. Nanti tenggelam matahari di waktu petang, kembali kita diuji. Ahasibannasu ayyusraku ayyakulu amanna, apakah manusia itu menyangka ketika lidahnya berkata amanna, kami beriman, wahum la yuftanun, apakah mereka akan dibiarkan begitu saja tanpa diuji? Ujian bukanlah karena Allah ingin melihat kualitas iman kita, karena Allah Maha tahu apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang sudah terjadi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Apa yang terbertik di hati, apa yang terlintas dalam pikiran, Allah tahu. Lalu mengapa Allah menguji? Allah ingin memberitahu, bukan Allah ingin mencari tahu, tapi Allah ingin beritahu kepada yang tidak tahu bahwa engkau belum layak masuk ke dalam surgaku, karena engkau belum lagi lulus sebagai orang yang berhasil melewati ujian-ujian. Diuji dengan sakit, lulus. Diuji dengan kehilangan, lulus. Diuji dengan kematian, tidak bergeming imannya. Diuji dengan berbagai macam musibah, mulutnya tetap berkata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabatuhum musibah, ketika mereka ditimpa musibah, qalu, mereka berkata dan berucap inna lillah, jangankan harta ini, jangankan anak ini, inna, tubuh kami, nyawa kami, diri kami, lillah, semua ini milik Allah, bukan punya kami, titipan Allah, bukan hak milik kami, pinjaman Allah, bukan ada kuasa itu dalam tangan kami, itu semuanya ada dalam genggaman qudrat iradat Allah. La haula wala quwata illa billah. Semua ujian itu hampir lulus umat manusia melewatinya, tapi ada satu permintaan, karena kita amat sangat takut pada ujian ini. La taj'al musibatana fi dinina, jangan jadikan kami terkena musibah dalam masalah agama. Musibah terbesar bukan gempa bumi, bukan tsunami, bukan angin puting beliung, yang paling mengerikan adalah la taj'al musibatana fi dinina, jangan timpakan kami musibah agama. Maka ketika kita diminta berdoa mohon keselamatan, masyhur doa yang dihafal anak-anak kita, yang pertama kali dimohonkan adalah Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Masalah badan sehat nanti belakangan, masalah rezeki barokah nanti akan menyusul. Yang pertama kali dimintakan adalah Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, karena agama inilah yang akan dibawa menghadap Allah. Ketika ujian agama itu datang dan tidak lulus, maka kita tidak diakui sebagai orang yang beriman, walaupun mulutnya mengatakan amanna, walaupun dia tertulis sebagai orang beriman dalam catatan tinta di atas kertas menuliskan dia sebagai orang beriman, tapi tanpa dia sadari iman itu sudah lama lepas dari dirinya. Kenapa? Karena dia tidak lulus dalam musibah agama. Siapa yang agamanya dicaci maki, diinjak-injak, disumpah serapa, tidak bergeming sedikit pun hatinya untuk membela, tidak ada kata-kata benci yang kerucap dari lidahnya, maka dia tidak beragama. Oleh sebab itu, Tuan Haji Abdul Karim Amrullah yang sudah lama meninggalkan kita, tapi sampai hari ini kata-kata hikmahnya ditulis dengan tinta emas, tetap relevan sampai kapanpun. Karena ungkapan itu diungkapkan oleh seorang yang taat beragama, dia mendapatkan ilham dari Allah. Keluarlah kata-kata, jika kamu tidak membela saat agamamu dihina, maka gantilah pakaianmu itu dengan kain kafan. Engkau tidak layak hidup di atas muka bumi Allah. Engkau tidak layak bernapas dengan oksigen dari Allah. Engkau tidak layak menyebut nama Allah. Karena kitab suci Allah, agama Allah direndahkan. Musibah terbesar adalah musibah agama. Hari ini kita sedang berhadapan dengan zaman itu. Zaman nenek moyang kita berhadapan dengan Belanda, berhadapan dengan Jepang, jelas musuhnya. Tapi hari ini kita berhadapan, bahasanya bahasa kita, warna kulitnya warna kulit kita, bahkan mungkin satu suku dengan kita, tapi kepalanya sudah kena program brainwash, cuci otak. Isi kepalanya tidak lagi sama dengan isi kepala kita, penuh dengan interpretasi-interpretasi liberal, sekuler, menganggap hidup ini hanya sekedar kehidupan yang akan dijadikan sebagai tujuan. Sedangkan Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wal asr, demi masa yang kalian lewati ini, innal insana lafi khusr, semua manusia ini rugi. Yang kaya rugi, yang miskin rugi, yang berkuasa rugi, rakyat jelata lebih rugi kalau dia tidak menyelamatkan akidahnya dari ujian agama yang begitu dahsyat. Zaman akhir zaman ini adalah zaman fitnah. Orang tidak lagi dapat mengukur kebenaran dengan teori, tidak lagi dapat mengenali kebenaran. Berbagai macam titel sekolah, satu-satunya yang dapat diharapkan membuat kita menjadi mengerti tentang hak dan batil, tentang bengkok dan lurus, tentang yang benar dan yang salah, hanyalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang membaca surat Al-Kahfi, yaumal Jum'ah, malam Jum'at, siang Jum'at, sore Jum'at, adha'allahu lahu min nur, Allah terangi dia dengan cahaya pencerahan. Ma bainal jumu'ataini, antara dua Jum'at. Siapa yang menghafal 10 awal surat Al-Kahfi, Allah selamatkan dia dari Dajjal. Dajjal penuh dengan kepalsuan. Benar kata dia, ternyata salah. Salah kata dia, ternyata benar. Maka dalam amalan harian, selesai innaka amidum majid, kita meminta kepada Allah, Allah maghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni, antal muqaddimu wa antal muakhiru, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Setelah mohon dosa diampunkan, setelah mengaku di hadapan Allah bahwa kita zalim, maka minta perlindungan dari Allah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, jauhkan aku dari azab jahannam, wa min azabil qabri, jauhkan aku dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, jauhkan aku dari azab hidup dan mati, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, jauhkan aku, selamatkan aku, buat aku mengerti tentang hakikat kebenaran, tanamkan dalam hatiku cahaya. Dengan cahaya itu aku dapat mengenali antara hak dengan batil. Karena tak ada satu pun lagi yang dapat dipercaya. Profesor tak dapat dipercaya. Ulama yang mengaku-ngaku ulama pun tak lagi dapat dipercaya. Satu-satunya yang dapat dipercaya hanya bimbingan kebenaran dari Allah, dan bimbingan itu akan datang turun kepada orang-orang yang meminta kepada Allah, arinal haqqa haqqa, tunjukkan pada kami wahyu yang benar itu adalah hak. Warzuqna ittiba'ah, berikan kami kekuatan, berikan kami keberanian, berikan kami ketegaran untuk mengikutinya. Wa arital batila, wa arinal batila batila, tunjukkan pada kami bahwa yang batil itu adalah salah. Warzuqna ijtinabah, berikan kami kekuatan, berikan kami semangat, berikan kami pencerahan agar kami dapat mengenali kebatilan, bukan sekedar tahu bahwa ini batil, tapi juga punya keberanian untuk menjauhinya. Banyak manusia, tapi banyak yang tak dapat mengenali mana hak mana batil. Ada yang tahu mana hak mana batil, tapi di sana ada maslahat kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kepentingan organisasi, kepentingan partai, kepentingan keluarga, sehingga kebenaran tertutupi hanya karena kenikmatan sesaat. Sementara Israel datang merenggut nyawa, mencabut nafas terakhir dalam keadaan su'ul khatimah. Dunia ini sejak dari zaman Adam alaihi salam sampai hari ini diisi oleh orang-orang baik, juga diisi orang jahat. Ada Kabil, ada Habil, ada Ibrahim, ada Namrud, ada Musa, ada Fir'aun, ada Isa, ada Yudas Iskariot, ada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga ada Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, Abu Sufyan, di akhir hayatnya tetap mengakui asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ada yang baik tapi tak mau mengungkapkan kebaikannya. Yang paling mengerikan adalah di mata manusia dia katakan dia baik, tapi ternyata dia memiliki pintu dua, berlubang dua. Di saat yang sama dia masuk, di saat yang sama cakapnya keluar. Orang seperti ini diletakkan di dalam kerak neraka. Innal munafiqin, orang-orang munafik, fid darkil asfal, dalam keraknya neraka jahannam. Khalidina fiha abada, mereka akan kekal selama-lamanya di dalam azab Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, ketika sampai siang ini kita masih dilembutkan Allah hati, dengan hati yang lembut ringan kaki melangkah ke rumah Allah, ringan mengayunkan tangan bersedekah, mengusap kepala anak yatim. Tapi jangan lupa bahwa ibadah bukan itu saja. Ibadah yang paling besar di antara yang besar, ketika Imam Ahmad bin Hanbal berkata, kata-kata ini dinukil oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam As-Siyasah Asy-Syar'iyah, ketika engkau tahu doamu makbul dan doa itu cuma satu saja, ketika kau tahu bahwa doamu dikabulkan Allah dan kau tahu doa itu tidak banyak dan dia hanya satu saja, engkau tidak akan meminta memiliki istri yang salihah, engkau tak akan minta punya anak yang saleh karena doamu cuma satu, tapi kau akan minta Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil. Karena punya istri yang cantik dan salihah, hanya dia saja yang dapat merasakan kesalihannya. Mempunyai seorang anak yang baik, hanya dia saja yang merasakan kebaikannya. Tapi ketika kita mendapatkan pemimpin yang saleh, kesalihannya akan dirasakan oleh setiap nyawa yang ada di bawah kekuasaannya. Dari mulai serangga sampai batang pokok kayu, dia tidak akan menyakiti serangga. Karena dalam agamanya dikatakan, la yabulanna ahadukum fil juhri, jangan kalian buang air kecil di lubang tanah. Hadis riwayat An-Nasa'i, pemimpin Islam tidak akan merusak sarang binatang seekor serangga. Pemimpin Islam tidak akan mengganggu anai-anai di lubang tanah. Kenapa? Karena agamanya mengajarkan keselamatan. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pokok kayu, sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah Ta'ala kepalanya ke dalam neraka jahannam. Sulaiman yang gagah perkasa, menahan bala tentaranya. Jangan kalian langkahkan kaki. Stop! Berhenti! Jangan melangkah. Pasukan Sulaiman terdiam. Mereka diam sejenak. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Tapi Al-Quran bercerita, Sulaiman menahan pasukannya karena dia mendengar suara yang halus. Suara itu berkata, "Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum." Hai pasukan semut, masuklah kalian ke dalam sarang-sarang kalian. Jaga anak-anak kalian. Jangan sampai kalian terinjak oleh bala pasukan Sulaiman alaihi salam. Begitulah kekuasaan Islam. Kalau dia berkuasa, tidak ada rumah semut yang rusak, tidak ada pokok kayu yang patah, tidak ada ranting yang gugur. Kenapa? Karena semua dia jaga. Dia takut dia akan dituntut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi hari ini mata kita menyaksikan, telinga kita mendengar suara pekikan teriakan orang-orang susah yang dianiaya dengan kekuasaan. Segenggam kekuasaan yang dititipkan Allah bukan dipakai untuk menolong agama Allah, bukan dipakai untuk menolong hamba Allah, bukan dipakai untuk menegakkan kebenaran yang ditumbangkan oleh musuh Allah. Oleh sebab itu, orang beriman, dia tidak hanya memikirkan yang penting saya sudah salat, yang penting saya sudah bayar zakat, yang penting saya sudah santuni anak yatim. Belum. Sebelum engkau punya perhatian terhadap kekuasaan, Al-Imam As-Syahid Hasan Al-Banna berkata, Al-Muslim, seorang Muslim, lan yutimma islamahu, dia belum menyempurnakan Islamnya, illa ayyakuna siyasiyan ba'idan nazar an syu'uni ummatih muhtamman biha wa ghuruyran 'alayha, muhtamman biha wa ghuyuran 'alayha. Seorang Muslim tidak dikatakan sempurna keislamannya sebelum dia memperhatikan masalah kekuasaannya. Di pundak siapa dia titipkan, kepada siapa dia amanahkan? Karena ketika dia berikan kepada yang tidak amanah, dia akan dituntut di hadapan Allah. Man mata, siapa yang mati, walaysa fi unuqihi bai'ah, dia tidak memberikan bai'at kepemimpinan kepada pemimpin yang adil. Mata mitatan jahiliyah, makanya mati, kematiannya adalah mati jahiliyah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahid al-qahhar al-aziz al-jabbar, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, والعصر, إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى, إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه, صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين, واحضر الكفرة والمشركين, ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم فرق شمعهم, اللهم فرق شملهم, وشتت شملهم, وفرق جمعهم, واجعلهم في نحورهم. اللهم لعنهم لعنا طويلا. اللهم عليك لعنة الله عليهم يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان. يا ربنا